sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kembali untuk berjumpa di majlis yang barakah ini insyaAllah, majlis yang penuh dengan kemuliaan. Dan semoga Allah jalla subhanahu menilai pertemuan ini sebagai upaya saling menziarahi karena Allah, didasari atas dasar saling cinta karena Allah jalla wa ala. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyeru pada hari kiamat, Aynal mutahabbu nabi jalali, di mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku. Al-yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku naungi mereka pada naunganku di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka di antaranya yang disebutkan adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling berkumpul atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah pula karena Allah jalla subhanahu. Ikhwani fi din ma'asyar al-muslimin rahimakumullah, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ketika dijelaskan dan ditegakkan hujjah kepada kaum musyrikin, di mana di antaranya dikatakan kepada mereka, dari mana kalian tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya bagian dari pengaturan alam semesta ini, dan bahwasanya mereka sanggup sebagaimana yang kalian yakini dari menunaikan hajat kebutuhan kalian dan menyingkap berbagai macam musibah dan malapetaka. Apakah kalian telah menyingkap ilmu gaib sehingga kalian tahu, atau kalian dapatkan hal itu di dalam kitab yang kalian warisi dari para nabi atau para ulama yang terdahulu? Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan sebagai hujjah yang ditegakkan kepada mereka ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am indahumul ghaibu fahum yaktubun, dalam surah At-Tur ayat ke-41. Apakah di sisi mereka ada ilmu gaib lalu mereka menulisnya? Juga Allah katakan dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-4, ituni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, datangkan kepadaku suatu kitab sebelum ini atau peninggalan ilmu jika kalian benar. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-An'am 148, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. katakan, apakah di sisi kalian ada ilmu yang bisa kalian keluarkan kepada kami, kalian sampaikan kepada kami? Tidaklah kalian mengikuti kecuali semata-mata prasangka belaka, dan kalian tidaklah atau tiada lain kecuali hanya berdusta semata. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ayat-ayat yang diturunkan ini, Syekh menyatakan barakallahu fiikum, maka termasuk dari tabiat kaum musyrikin akan mengakui bahwa mereka tidak menyingkap ilmu gaib, dan mereka tidak mendapati pula dalam kitab, dari kitab-kitab peninggalan para anbiya, para nabi yang terdahulu, atau mereka ambil dari ahlul ilm, dari ulama as-salihin. Oleh karena itu, yang mereka ucapkan adalah, setelah ditantang dengan tantangan-tantangan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, dan mereka tidak sanggup memberikan jawabannya, sehingga jawaban yang keluar adalah, di antaranya dalam surah Luqman ayat 21, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, bahkan yang kami ikuti adalah apa yang kami dapati padanya bapak-bapak kami. Berarti mereka semata-mata hanyalah ikut-ikutan. Mereka tiada lain kecuali hanya semata-mata taklid kepada para pendahulu mereka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di antara sebab faktor yang sangat besar yang bisa menghalangi seseorang dari kebenaran atau dari menerima kebenaran adalah terkungkung dalam kungkungan taklid. Dan inilah ciri khas, sifat khusus yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Sebagaimana pula Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-22, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ala ummatin ay ala millah, karena ummah itu ditafsirkan dalam 4 tafsiran, dan diantaranya adalah ala millatin, di atas sebuah ajaran agama, dan kami atas asar peninggalan-peninggalan mereka mengikuti. Maka Syekh menyatakan rahimahullahu ta'ala, dengan jawaban ini maka nampak jelaslah kelemahan mereka, dan di waktu yang sama menunjukkan tentang kejahilan mereka, sehingga dikatakan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu dan kalian itu tidak mengetahui. Maka oleh karena itu dengarkanlah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dan apa yang Allah khabarkan sebagai zat yang maha tahu dan kalian tidak tahu tentang hakikat sekutu-sekutu kalian, hakikat apa yang kalian persekutukan dari selain Allah. Allah katakan dalam surah Al-A'raf ayat 194, innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah adalah hamba-hamba Allah. Seperti kalian pula. Mereka juga makhluk sama seperti kalian. Yakni, bahwasanya mereka tidak sanggup atas satu apapun yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalian pun tidak sanggup untuk melakukannya. Sehingga barakallahu fikum, kalau kalian sendiri merasa lemah, kalian sendiri merasa tidak mampu, tidak punya kuasa atas alam semesta ini dan pengaturannya, maka mereka-mereka itu yang kalian jadikan sebagai tandingan bagi Allah, yang kalian persekutukan mereka dengan Allah Jalla Subhanah, ibadun amsalukum, itu juga hamba sama dengan kalian, sama dengan kalian. Maka Syekh menyatakan, fa antum wahum sawa fil ajz wa adamil qudrah, kalian dan mereka sama dalam kelemahan dan ketidakmampuan. Sama dalam kelemahan dan ketidakmampuan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menantang mereka. Dalam surah Al-A'raf ayat 194 tadi, fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Coba kalian seru mereka, kalian panggil mereka, doa kepada mereka, niscaya mereka akan mengabulkan seandainya kalian jujur. Kalau memang benar kalian jujur. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menyatakan dalam surah Fatir ayat yang ke-13, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, mereka tidak memiliki apapun meskipun setipis kulit ari. Dan sering. Barakallahu fikum. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membatilkan ketergantungan mereka kepada selain Allah, apa-apa yang mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu sering Allah subhanahu wa ta'ala kaitkan dengan urusan ar-rububiyyah. Kalau mereka tidak memiliki sifat rububiyah, lalu pantaskah mereka untuk diberikan hak al-uluhiyah, hak ibadah? Sebagaimana ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, mereka tidak punya kuasa dan tidak mencipta meskipun setipis kulit ari. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan itu kepada mereka, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِتْمِيرٍ. Dengarkan itu. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah. Yakni seukuran sesuatu yang sangat tipis dari kulit yang tipis, lebih tipis dibandingkan biji kurma atau kulit kurma. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan pula pada ayat yang berikutnya, yang ke-14, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan bisa mendengarkan doa kalian. Karena orang-orang sudah mati. Tapi seandainya misal saja ini, anggaplah kita terima, kalian katakan, mereka mendengarkan doa. Tayyib, terimalah. Anggap seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum. Mereka tidak akan mengabulkan doa permohonan kalian. Di samping itu, barakallahu fikum, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengkufuri, mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepada mereka. Karena Allah Jalla Subhanah telah mengabarkan, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika nanti akan berlepas diri di yaumul qiyamah, orang-orang yang dahulu kita ikuti ketika di dunia atas orang-orang yang mengikutinya, yang ikut-ikutan membebek-membeo taklid kepadanya, dan mereka sudah melihat azab, dan terputuslah segala sebab yang bisa menyelamatkan mereka. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Lalu berkatalah, menunjukkan penyesalannya, orang-orang yang kerjanya ketika di dunia hanya ikut-ikutan saja, taklid saja, membebek, membeo. Seandainya kami punya kesempatan kedua untuk hidup lagi ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri atas kami pada hari ini. Tapi pertanyaannya adalah, masalahnya adalah, bergunakah penyesalan itu? Al-jawabula, jawabannya tentu tidak. Maka sebelum datang hari, barakallahu fikum, yang sudah tidak berguna dan tidak bermanfaat penyesalan kita, sekarang ini saatnya kita mulai menyesali diri-diri kita. Jangan sampai kemudian ada bibit-bibit itu dalam diri kita. Bibit-bibit taklid, hanya ikut-ikutan kepada tokoh-tokoh tertentu tanpa tahu dalil dan alasannya. Bahkan orang yang berseberangan dengannya sudah menunjukkan, menyampaikan hujjah al-wadihah al-bayyinah, gamblang jelas dalilnya. Ataukah dia sekedar ingin menghidupkan dan menyuburkan kebiasaan-kebiasaan kampungnya dan segala macamnya. Jadilah kita, ma'asyur al-muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla Subhanah, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang mulia. Karena sesungguhnya sebagaimana kata para ulama, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah sering menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang memiliki sifat taklid itu adalah orang-orang yang dungu dan bodoh dan rendahan. Bagaimana tidak? Dia akan membiarkan akalnya ditarik ke sana dan kemari oleh orang-orang yang menuntunnya dan membawanya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Maka mereka akan menunjukkan penyesalan itu. Sebagaimana ayat ini Allah katakan, wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa menyampaikan kabar kepadamu seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Juga dalam surah An-Nahl ayat 20-21 Allah katakan, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan orang-orang yang mereka seru, mereka panggil dari selain Allah, mereka tidak menciptakan apapun itu. Allah menggunakan kalimat nakirah. Naam. Nakirah fi siyakin nafi tufidul umum. Memberikan faedah umum apa saja. Manusia ini tidak menciptakan apapun. Mereka hanya mendaur ulang dan mengalihkan satu ciptaan Allah Azza wa Jalla kepada ciptaan dan bentuk yang lain. Dan tetapi mereka tidak punya ciptaan sedikit pun. Amwatun ghairu ahya, mereka hanyalah orang-orang yang telah mati, bukan orang-orang yang hidup. Dan mereka tidak merasa kapan mereka dibangkitkan Allah Jalla wa'ala. Juga ayat yang senada Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 191-192. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka akan mempersekutukan apa yang tidak menciptakan apapun, padahal mereka lah diciptakan, dan mereka tidak sanggup untuk menolong orang lain sebagaimana mereka juga tidak sanggup untuk menolong diri-diri mereka sendiri. Lihatlah ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin rahimakumullah, bagaimana apa yang mereka persekutukan dari selain Allah, perwujudan dari berhala-berhala yang mereka agungkan, atau pohon-pohon yang mereka keramatkan, atau bangunan-bangunan yang mereka muliakan dari Lata, Uzza, Mana, Hubal dan yang lainnya. Mereka tidak sanggup untuk menolong diri mereka, fadlan an ghairi, lebih-lebih lagi untuk menolong yang lainnya. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa sekian banyak ayat ini Allah kaitkan dengan rububiyah. Kalau mereka memang pantas untuk mendapatkan hak ibadah, yang kalian meyakini bahwa mereka ini memiliki hak pengaturan alam, mereka bisa memberikan hajat kebutuhan kalian, menyingkap dari kalian berbagai macam musibah, bencana dan malapetaka. Apakah mereka punya rububiyah sebagaimana yang ada pada Allah Jalla Subhanah? Maka dengan itu saja sudah menunjukkan betapa batilnya apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian kata Syekh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan pula bersama dengan kelemahan Tuhan-Tuhan mereka itu, atau yang mereka pertuhankan, dan tidak ada kemampuan mereka sebagaimana yang sudah mereka sangka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggandengkan anna du'a'ahum warraja' minhum lagun wa batil la fa'idata fihi itlaqa. Bahwa doa mereka kepadanya, kepada Tuhan-Tuhan itu tadi, harapan mereka kepadanya itu suatu hal yang sia-sia, batil, yang tidak ada faedahnya secara mutlak. Wa dzakara lidzalika ba'd al-amtsilah ar-ra'i'ah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa contoh yang selaras, yang cocok, yang sesuai. Misalnya, dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-14. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ini dalam rangka takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman, untuk mengajak mereka berfikir. Allah tegakkan bagi mereka hujjah akliyah, dalil akli, agar mereka berfikir. Allah katakan, barakallahu fikum, dan orang-orang yang mereka seru dari selain Allah, mereka tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun, kecuali seperti seorang yang membuka kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air itu sampai ke mulutnya, namun tidak sampai. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Kemudian barakallahu fikum, kaum musyrikin pula diajak ila qalilin minat tafkir, untuk sedikit mau berfikir. Sedikit mau berfikir, di mana mereka itu mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu. Ini sudah mereka akui. Rububiyah Allah itu mereka akui seluruhnya. Sebagaimana mereka pula mengakui bahwa Tuhan-Tuhan mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan merekalah, atau mereka adalah ciptaan-ciptaan Allah. Maka dikatakan kepada mereka, ini barahin akliyah, agar mereka mau berpikir sejenak. Kalau sudah seperti itu, kalian mengakui rububiyah Allah, Allah pencipta segala sesuatu, mereka tidak mencipta apapun, lalu bagaimana bisa kalian menyamakan dan menyetarakan antara Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu segala sesuatu dengan mereka makhluk-makhluk yang lemah itu tadi? Lah kok disamakan? Kenapa? Kenapa bisa kalian samakan mereka dalam ibadah dan dalam doa? Padahal mereka tidak sama dalam rububiyah. Mereka tidak sama dalam penciptaan. Di mana kalian menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, juga menyembah mereka. Makanya mereka dikatakan sebagai musyrikin, mempersekutukan. Di samping mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah, juga mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka dari selain Allah. Kalian berdoa kepadanya sebagaimana kalian pula berdoa kepada Allah. Oleh karena itu Allah ajak mereka untuk berfikir. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Apakah yang mencipta sama dengan yang tidak mencipta? Tentu lawazimnya, konsekuensinya, setiap akal akan menjawab ya tentu tidak sama. Maka Allah katakan, afala tadhakkarun, lalu kenapa kalian tidak mau ingat? Kenapa tidak mau berpikir? Tapi memang demikianlah. Kesyirikan itu kalau sudah menimpa Bani Adam, akal itu menjadi terbalik. Akal menjadi terbalik. Yang hak sudah dianggap mungkar-mungkar, dianggap hak. Dan hidayah murni mutlak berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang Allah palingkan dia dari jalan yang lurus. Yang terkadang muncul dalam lisan kita, kok bisa ya? Kok bisa? Aina'am, bisa. Kita yang masih Allah jaga fitrahnya, Allah bimbing jalannya, menyatakan ini mustahil yang seperti itu. Tapi sudah tidak mustahil ketika Allah tegakkan atas mereka ketetapannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala diarahkan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan itu, mereka terdiam membisu. Hilang segala macam alasan-alasan mereka. Mereka terdiam dan menyesal. Tapi menyesalnya bukan menyesal yang kemudian meninggalkan kesalahannya, kemudian mengikuti jalan yang lurus. Tidak. Tapi menyesal karena kalah. Karena kemudian yang mereka lakukan adalah mengalihkan kepada poin lain yang juga batil. Mereka menyatakan, inna aba'ana kanu min aqalil bashar, bapak-bapak kami itu, nenek moyang kami itu termasuk dari orang-orang yang paling cerdas, yang paling berakal. Ma'rufina bidzalika fima bainan nas. Mereka terkenal di tengah-tengah manusia, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, makanya mereka menjadi tokoh besar. Mereka barakallahu fikum katakan, sudah dikenal fadilah keutamaan akal mereka oleh ad-dani wal qasi yang dekat dan yang jauh. Semua orang ngakui. Sementara mereka seluruhnya berada di atas agama ini. Agama syirik maksudnya. Maka bagaimana mungkin agama yang mereka berada di atasnya adalah agama sesat dan batil? Lebih-lebih lagi, ayah-ayah Nabi, ayah beliau, kakek-kakeknya, wa abaul muslimin dan ayah-ayah kaum muslimin yang bersamanya itu, kanu ala hadzal din, mereka berada di atas agama ini. Ini pindah lagi kepada alasan-alasan lain yang mereka cari-cari untuk melegalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat, yang sudah dipatahkan berbagai macam hujjah-hujjahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. فرد عليهم بأنهم ما كانوا مهتدين. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah bahwa mereka itu bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Walam ya'rifu sabilal haq, mereka tidak kenal jalan kebenaran. Wala salakuhu, dan mereka tidak menitinya, tidak menyusuri jalan itu. Sehingga kalau mereka itu bukan orang-orang yang mendapatkan hidayah, mereka orang yang tidak tahu jalan kebenaran, apalagi akan menyusurinya. Yastalzim hadza annahum kanu dhalin, berarti mengharuskan mereka itu orang-orang yang sesat. Mereka tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapatkan hidayah. Bahkan kata beliau, wa qad qila lahum dzalika ahyanan bil isyarah wal kinayah. Terkadang hal itu dikatakan kepada mereka dengan bahasa-bahasa isyarat, dengan kiasan-kiasan. Wa ahyanan bisarahah al-kamilah, terkadang secara gamblang nyata, terang-terangan. Misal qawlihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 69-70. Innahum alfau aba'ahum dalin, fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka mendapati ayah-ayah mereka dalam keadaan sesat. Dan mereka atas peninggalan-peninggalan ayah-ayahnya segera mengikuti. Ini isyarat bahwa mereka telah mendapati ayah-ayahnya dalam keadaan sesat. Naam. Hadihi min jiha, ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kaum musyrikin berupaya menakut-nakuti Nabi dan kaum muslimin terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Ini sudah berpindah pembahasan. Di mana mereka menyatakan, innakum asatumul adab ila alihatina bibayani ajzihim. Kalian telah berlaku adab yang buruk kepada Tuhan-Tuhan kami dengan menjelaskan, menerangkan tentang kelemahan mereka. Maka kelak mereka akan marah kepada kalian. Mereka akan menghancurkan kalian dan membinasakan kalian atas tingkah perbuatan kalian itu. Ini barakallahu fikum seperti yang juga telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kaum musyrikin terdahulu kepada para rasul yang sebelumnya. Jadi ancaman-ancaman itu yang mereka ancamkan kepada Nabi dan kaum muslimin, menakut-nakuti mereka atas Tuhan-Tuhan mereka. Mereka akan membinasakan kalian, akan murka dan marah kepada kalian. Itu juga sudah terjadi di zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya. Allah katakan dalam surah Hud ayat 54, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidaklah menyatakan kecuali sebagian Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan kepadamu keburukan, penyakit. Wahai Hud, jika engkau tidak berhenti dari menasihati kami. Fabarakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah apa yang mereka lakukan ini sebagai bagian dari upaya-upaya untuk menghalangi laju gerak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka dengan mengingatkan kaum musyrikin dengan apa yang selalu mereka saksikan siang dan malam. Wahiya anna hadhihi al-alihah la tastati'u an tataharraka min amakiniha. Bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup untuk berpindah dari tempat-tempatnya maju ataukah mundur, mencegah dirinya dari kejelekan. Coba perhatikan ini. Tuhan-tuhan itu, berhala-berhala kalian, itu enggak sanggup berpindah tempat. Sudah di situ ya di situ aja, enggak maju, enggak mundur. Kalau ada panas tiba-tiba miring. Enggak. Tidak sanggup mencegah dirinya dari keburukan. Lalu fa kaifa tastati'u an tadurra al-muslimina wa tuhlikahum? Lalu kira-kira bagaimana bisa dia akan bisa memudaratkan dan membinasakan muslimin? Gimana caranya? Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-A'raf ayat 195, alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Apa mereka punya kaki yang mereka bisa berjalan, cuma kaki-kaki buatan? Ya. Ataukah mereka memiliki tangan yang mereka bisa berbuat, bertindak dengannya? Atau mereka memiliki mata yang dengannya mereka melihat? Atau pendengaran yang dengannya mereka mendengar? Mereka punya telinga. Qulid'u syuraka'akum thumma kiduni falatunzirun. Maka sekarang coba. Panggil semua sekutu-sekutu kalian. Kemudian lakukan semua bentuk makar kalian. Tidak usah pakai tunggu-tunggu lama. Nah, apa istilah kita? Tidak pakai lama. Gitu. Ayo segera. Tidak bisa berbuat apa-apa, barakallahu fikum. Tidak bisa berbuat apa-apa. Isya jam berapa? 1 menit lagi. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan untuk bisa kita lanjutkan besok pada subuh. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alamis sawab. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.